Hari ini kita masuk di dalam bagian kita masih di bina doktrinal, yaitu eklesiologi, ya, tentang gereja, dan tema kita kali ini adalah ekskomunikasi. Nah, saudara, apa itu ekskomunikasi? Nah, ini akan kita pelajari bersama bagaimana kita belajar untuk mengerti apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita berkelahi dalam keseharian kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Timotius 1 ayat 18 sampai ayat 20, susah. Nanti ada beberapa bagian Alkitab lain yang akan kita buka. 1 Timotius 1, 18 sampai 20. Saya baca 18, saudara-saudara baca 19, lalu 20 kita baca sama-sama. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dua puluh sama-sama. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nanti kisah tentang Alexander ini ada lagi di pasal yang berikutnya, saudara yang kekasih. Tetapi kita akan konsen dulu bagaimana Paulus mengatakan apa yang dilakukan oleh mereka dan bagaimana kemudian kesalahan-kesalahan mereka itu menjadi kesalahan yang fatal. Itu sebab Paulus berkata, aku menyerahkan mereka kepada iblis. Ya. Satu kalimat yang sangat keras, satu kalimat yang sangat tegas, satu kalimat yang sangat luar biasa untuk mengingatkan bagaimana seharusnya orang hidup di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam suratnya yang kedua, Paulus nanti mengingatkan atau membicarakan lagi tentang Alexander ini. Nah, saudara-saudara, apa itu ekskomunikasi? Mari kita melihat dulu yang pertama, bahwa istilah ini penting untuk kita mengerti dulu, saudara. Komunitas dan komunikasi, dalam bahasa Latin sebetulnya itu dari kata koinonia. Ya. Dalam Latin disebut communio. Dari Yunani ke Latin, lalu Inggris community, dan Indonesia itu komunitas. Nah, pemahaman ini di dalam pengertian teologis di dalam gereja berarti menjadi persekutuan antara umat Allah, ya, dan dengan Allah di dalam Yesus Kristus kepala gereja. Itulah yang disebut koinonia. Nah, ini koinonia, ini kita lagi ibadah minggu ini disebut tugas koinonia. Kita bersekutu bersama, belajar, mengerti Alkitab, dan seterusnya. Kalau diakonia nanti kita keluar menolong orang-orang susah, orang kesulitan, nah itu koinonia. Kalau bersaksi bagaimana kita keluar berbicara tentang kebenaran, nah itu disebut sebagai marturia. Ya, bagaimana tugas keluar, koinonia itu lebih di dalam interpersonal relationship antara kita with God tadi. Kalau marturia itu kita keluar menjadi martir yang berani, begitu ya. Sehingga kekristenan sebetulnya mengajarkan prinsip-prinsip yang sangat luar biasa di internalnya. Dia menjadi sebuah gereja yang bersekutu dengan Tuhannya, dia kuat, dia benar, dia solid, dia keluar menyaksikan kebenarannya tanpa gentar, tanpa takut. Itu sebab orang Kristen tidak mungkin tidak bertumbuh. Orang Kristen pasti bertumbuh kalau dia Kristen. Ya, maka orang Kristen akan keras kepada dirinya, dia akan berlatih sekuat tenaganya, dan orang Kristen akan menjadi orang-orang unggulan dalam kehidupan kesehariannya. Nah, inilah yang disebut dengan komunitas atau komuni atau community yang kemudian juga nanti dipakai menjadi kalimat komunis. Ya. Komunis itu adalah persekutuan kumpulan dari rakyat yang dimana kekuasaan tidak ada pada satu orang. Hanya saja kemudian Karl Marx juga gagal karena memindahkan kekuasaan sebetulnya dari satu orang ke sekelompok orang yang bernama biro. Dalam dunia bisnis disebut dari monopoli ke oligopoli. Ya. Jadi kalau kita melihat sebetulnya manusia nyaris tidak bisa lari karena manusia adalah makhluk yang korup, yang kacau balau, ya, makhluk yang sudah berdosa dan selalu produk dan outputnya adalah dosa yang cukup mengerikan. Yang berikut, oleh karena itu bagaimana apa yang dipahami di dalam komunitas itu, maka komunitas di dalam komunitas itu ada komunikasi, ya, yaitu relasi antar umat yang mempersekutukan antar tiap pribadi sebagai tubuh Kristus yang satu dan dengan Allah itu. Bagaimana antara kita ini ada komunikasi? Jadi komunikasi bukan sekedar, kamu dari mana? Oh, saya dari sini. Bukan itu. Komunikasi adalah bagaimana saya mengerti perasaanmu, memahami dirimu. Sayang sekali, saya pikir sampai sekarang banyak orang gagal dan tidak mampu berkomunikasi. Tapi berpikir saya sudah komunikasikan. Belum. You fail sebetulnya. Ketika apa yang kita inginkan tidak dipahami oleh orang yang bersangkutan. Komunikasi itulah bagaimana kemampuan memberikan informasi, membuat orang itu memahami dan mendorong orang itu untuk mengerjakannya. Itu komunikasi yang disebut, maka kemudian muncullah istilah komunikasinya tidak efektif, komunikasi efektif gitu ya. Ya namanya komunikasi harusnya efektif. Hanya saja karena ada gradasi, lalu kemudian muncullah istilah tidak efektif dan efektif begitu ya. Karena kalau namanya komunikasi ya efektif, kalau enggak ya enggak ada komunikasi sebetulnya. You just give informasi. Kamu cuma kasih tahu informasi selesai. Nah ini kegagalan dalam dunia kerja kita, Suster yang kekasih. Ya, saya kira saya kalau memberi instruksi tidak akan pernah satu kali, dua, tiga, empat kali. Mungkin orang juga bisa bosan dengar saya. Tetapi kemudian faktanya udah lima kali pun bisa salah. Itu realita hidup. Ya, karena kita berhadapan dengan tiap orang yang tidak selalu sama punya standar atau gairah atau speed kerja sama dengan kita. Maka kita mesti ngerti dalam komunikasi itu, bukan? Dengan siapa? Kita bukan sekedar menyampaikan isi hati kita supaya dia kerjakan, ya belum tentu dia bisa. Nah ini menjadi pergumulan tersendiri. Nah komunikasi itulah menciptakan persekutuan antar umat itu. Sehingga punya-punya apa sama-sama punya satu beban, sama-sama punya satu gairah untuk mau maju sama-sama. Ya. Ini menjadi kegairahan yang luar biasa. Di dalam bagaimana komunikasi itu bisa terjadi di antara komunitas itu, anggota jemaat atau anggota persekutuan itu. Nah itulah namanya komunikasi. Nah bagaimana kalau disebut ekskomunikasi? Ya, kalau ekskomunikasi itu adalah merupakan hukuman. Ya, sehingga itu dikeluarkan dari komunitas. Itu sebetulnya bahasanya. Ya, diekskomunikasikan. Dikeluarkan dari komunitas karena apa? Pelanggaran dosa yang serius. Ya, sehingga tidak lagi bisa berkomunikasi dengan sesama tubuh Kristus. Ya. Kenapa dia tidak bisa berkomunikasi? Spiritnya udah beda. Dia maunya sendiri, gak mau dengar lagi, gak mau dinasihatin. Nah, itu maksudnya. Maka dia diekskomunikasikan. Itulah dosa yang serius ketika orang berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Sehingga pengertian dosa yang serius jangan disalahpahami. Emang ada dosa besar, dosa kecil? Bukan itu konteksnya. Emang ada dosa serius, gak serius? Bukan itu konteksnya. Tapi dosa yang serius adalah tingkat sosial yang besar tetapi dia tidak mau mengakuinya sebagai sebuah kesalahan. Nah, ketidakrelaan pengakuan itu menjadi sesuatu yang sangat serius karena Alkitab memerintahkan dan mengatakan, ya, ia adalah setia dan adil adanya jikalau engkau mengakui segala dosa-dosamu. Kita diajar untuk mengakui dosa kita, kita diajar untuk bertumbuh, kita diajar untuk bertanggung jawab dalam hidup ini. Sehingga memang kompetisi hidup kekristenan bukan kompetisi hidup sederhana. Anda boleh baik, bagus. Tapi kalau lingkunganmu tidak bisa kau bikin jadi baik, itu persoalan serius. Karena kita dipanggil bukan unjuk baik apa ada diri. Beritakanlah apa? Injil itu kita kan disuruh keluar kan? Bagaimana menolong mereka? Ajarkan kepada mereka. Apa yang kulakukan? Wow. Saya kira kegagalan kita sebagai gereja adalah bagaimana mengumpulkan orang lalu kebaktian. Kalau sudah kebaktian ya sudah, kita sudah beribadah. Apa iya? Itu pertanyaan serius yang patut kita taruh pada diri kita dan menggugat. Iya. Kalau kalian ada apa-apa yang pertama bertanggung jawab, saya akan rasa saya tanggung jawab. Gereja ini ambruk, saya yang tanggung jawab. Saya gak akan lempar kemanapun. Dan saya akan maki diri saya pada apa yang saya tidak kerjakan. Tapi kalau semua sudah saya kerjakan dengan baik, saya rasa tenang di hadapan Tuhan. Walaupun saya menangis karena kegagalan yang ada. Why God? Mungkin itu pertanyaannya. Iya. Sehingga di dalam hal seperti itu, gairah hidup gereja itu menjadi sangat kuat, Saudara. Ya. Nah, ini akan menghidupkan, menggairahkan kita, membuat kita berpacu dalam kehidupan itu. Dengan begitulah kita akan bisa menciptakan berbagai perubahan dalam kehidupan sebagaimana tuntutan Tuhan kepada kita. Ya. Nah, karena itu dalam menggapai apa tujuan mulia gereja harus ada disiplin kan? Ya. Sering disebut istilah siasat gereja. Siasat itu bukan kemudian penuh dengan trik-trik, bukan itu ya. Tapi bagaimana menyiasati satu situasi yang ada dengan sebuah keputusan, itu maksudnya. Sehingga hukum itu harus tetap ditegakkan. Itu sejak PL sampai PB sudah ada terjadi. Tuhan sendiri menghukum orang Israel. Beberapa orang yang dihukum mati oleh Tuhan. Karena dibilang tidak boleh mengambil barang, ambil barang. Mati loh. Berapa orang-orang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dibantai oleh Tuhan? Puluhan ribu, gak tanggung-tanggung. Mencapai angka 10% dari jumlah orang yang berangkat. Dewasa itu. belum termasuk perempuan dan anak-anak itu. Maka mereka ditulah langsung, belum lagi yang kemudian karena sakit, penyakit, dan seterusnya. Yang dihukum Tuhan secara revolusioner, yang revolusi itu, apa revolusioner itu kita, yang secara evolusi juga banyak. Artinya dalam konteks itu secara karena usia, tua, sakit, mati gitu ya. Tapi dalam hukuman Tuhan. Tetapi pembantaian langsung juga terjadi. Tuhan itu sangat serius sejak awal kejadian begitu. Lalu mundur lagi ke belakang di Taman Eden. Manusia pertama yang diekskomunikasikan adalah siapa? Adam. Diekskomunikasikan dari gereja, dari Taman Eden itu. Gereja itu serius loh, saudara. Cuma sekarang jadi gereja recehan. Ya, kita jadi gak ada aturan lagi sebetulnya karena semua cinta kasih lah, terlalu murahan gitu. Nah ini yang saya bilang, cheap grace ini hidup di dalam gereja sekarang. Kita gak bisa lagi mengharap apa, memahami grace yang solid itu, yang sejati itu. Yang ada itu cheap grace. Udahlah, mau diapain lah, ya ada gitu. Ya sudah. Ya, seharusnya kalau dia gak bisa kerjakan, ya apa boleh buat, terpaksa timpa ke kita. Sehingga kerja kita double portion, triple portion, dan portion-portion semua ada. Ya, tapi tidak ada kemudian pengabaian kepada apa yang menjadi gugatan tuntutan Tuhan. Karena itu saya suka harmatia itu mempunyai arti yang sangat menarik dalam hal ini. Tidak tepat sasaran. Ya, sudah ke sana kita kalau panah itu ya, saudara, di tengah lingkaran ada titik. Nah kalau panah itu adalah cepat di titik itu. Kalau enggak pas di titik namanya tidak tepat sasaran. Keren ya. Itu dosa loh. Sudah mana? Sudah masuk lingkaran, masuk di titik. Enggak, tidak tepat sasaran. Dosa? Yes. Tapi aku udah mana loh? Enggak penting kamu udah mana. Kamu tidak tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Karena kamu tidak full konsentrasi. Kenapa tidak full konsentrasi? Itu namanya hatimu bercabang. Saya suka Alkitab memberikan gambaran yang sangat clear gitu ya. Sehingga kita bisa mengukur diri kita sebetulnya. Bagaimana itu betul-betul tepat. Excellent. Enggak ada tuntutan average. Excellent. Itu tuntutan Alkitab. Maka dia bilang, berikanlah persembahanmu yang kudus, yang berkenan pada Allah. Jangan persembahanmu itu bercacat celah. Udah ngasih persembahan, udah tapi enggak diterima. Iya, kenapa cacat? Tidak tepat sasaran. Presisi betul. Nah itu kekristenan. Sehingga di dalam konteks komunitas, bagaimana gugatan itu terjadi, ya sehingga diekskomunikasikan. Karena dia hidup tidak sesuai sasaran yang dikehendaki. Jalan yang semestinya. Sehingga memang terdengarnya gereja itu jadi sangar gitu ya. Ih gila, sadis amat ya. Ya. Tetapi itu adalah kasusnya, saudara yang kekasih. Nah oleh karena itu ini menjadi penting bagi kita untuk kita pikirkan. Sekarang kita akan melihat bagaimana kasus ekskomunikasi, ya, moral, ini persoalan moral. Digambarkan di dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20, saudara bisa buka tapi kita enggak usah baca, saya akan menjelaskan ini, ya. Bagaimana kasus ini sebetulnya menjadi kasus yang menarik, saudara. Ini adalah bagaimana Tuhan memberikan satu aturan main yang luar biasa kepada gerejanya. Dari pasal 16 dikatakan kepada Petrus bahwa Tuhan memberi kepada dia kunci kerajaan sorga. Apa yang sudah dibuka tidak bisa ditutup, apa yang ditutup tidak bisa dibuka, begitu ya. Tetapi apa kunci kerajaan sorga dalam pasal 16? Dijelaskan di dalam pasal 18. Ternyata kunci itu tidak menopoli seorang Petrus, tetapi sebagai church, sebagai gereja. Petrus adalah representasinya bahwa nanti memang Tuhan mengangkat Petrus menjadi pemimpin dari para rasul. Sehingga dalam Katolik kita menyebut dia itu Petrus adalah paus yang pertama. Ya, itu ada argumentasi Alkitabnya. Ya, tetapi dia pemegang kuasa sebagai personal, dia pemegang kuasa sebagai kepala gereja bersama dengan anggota gerejanya. Nah, di dalam Matius 18 ini pertama dikatakan di sana ada satu orang berbuat dosa, ya. Panggil dia, tegur di bawah empat mata. Kamu bikin dosa ini nih. Entah curi lah, entah apalah begitu ya. Entah skandal seks lah, entah apalah, ditegurlah dia empat mata. Dia mesti mau ditegur, jangan sok suci. Gak penting kamu berapa banyak pelayanan. Ya, banyak orang merasa benar pada dirinya. Kalau kau mau nguji dirimu gampang, saudaraku. Tanya orang lain siapa kau. Kalau orang lain bilang jelek, jangan marah. Bisa ngerti maksudnya ya. Saudara suami yang baik apa bukan, tanya istrimu. Jangan tanya orang lain. Kita istri yang baik apa bukan, tanya suamimu. Apa komentarnya? Begitu juga orang tua atau anak. Karena yang internal di dalam itu, penilaian itu bisa jadi sangat emosional ya. Sehingga mungkin ada baiknya, tapi dia bilang langsung kemudian kurang baik. Mungkin karena kurang puas, bisa saja fluktuasinya. sehingga orang itu bisa dites, ada alat tes, oke, baiknya apa. Nanti komparasinya dikeluarkan baik sama jelek, ditimbangkan gitu, diukur ya. Nah, sebetulnya sih cukup rata-rata baik dong. Ini mah rata-rata good, excellent, dan seterusnya kan ketemu. Dengan simple itu. Nah, kenapa? Karena begitu terbukanya. Sebetulnya itulah gereja. Gereja itu adalah family yang terbuka. Sini dulu, kamu bikin ini. Kamu salah nih, gak boleh begini, begini, begini. Tetapi kemudian yang ditegur tidak terima. Entah karena dia pejabat, entah karena dia orang penting, entah karena dia donatur besar, dia gak mau terima. Ditegur seperti itu. Ketika dia tidak mau terima, lalu dicarilah dua saksi. Kalau dia gak mau dengar, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dalam sebuah perkara, gugatan atau tuntutan itu bisa legal atau tidak, ya, salah atau tidaknya orang itu harus ada dua saksi. Satu saksi bukan saksi. Legalitas hukum sekarang yang berlaku di KUHP ya begitu. Itu dari mana? Alkitab. Saudara, maka belajar jadi orang Kristen, pelajarin dong Alkitabnya. Enggak boleh lawyer lebih ngerti saudara soal prinsip filsafat hukum. Saya berani berduduk sama lawyer sama apapun kalau bicara prinsip filsafatnya. Kalau KUHP-nya mana hafal saya itu. Mereka pun hafal kasus yang mereka sering pegang ya. Selebihnya juga enggak hafal. Mesti buka juga kan. Karena memang bukan tugas mereka menghafal-hafal itu. Tapi kalau bicara filsafatnya saya berani. Apa tujuan hukum? Saya bisa mengatakan praktek hukum sekarang sudah melenceng jauh sekali. Hukum itu tidak menakutkan. Hukum itu menyenangkan karena keadilan ditegakkan dan kebenaran. Ya, tapi sekarang hukum menakutkan karena bisa diperjualbelikan. Mengerikan ya. Itu kerennya sebetulnya Alkitab. Maka jadi orang Kristen jangan memble istilahnya ya. Ayo dong baca Alkitabnya, ayo dong belajarnya. Nah kadang-kadang kita udah pengetahuan gak tinggi, malas pula lagi. Ya. Ini memang akan jadi repot saudara. Dulu saya sebagai aktif apa namanya... warga gereja sama seperti saudara, saya juga belum pendeta. Ya, dulu saya juga bisnismen, sama sibuknya juga luar biasa. Tapi saya pikir saya Kristen dan saya bisnis, oke. Tetapi investasi waktu untuk belajar saya lakoni. Saya belajar sungguh-sungguh. Saya bisa langsung dengan pendeta untuk satu pertanyaan dan itu sering saya kerjakan. Pak, kita makan siang yuk, Pak, ada waktu enggak ada makan siang kita. Saya bayarin makan siang. Ngobrol-ngobrol-ngobrol cukup satu pertanyaan. Dan itu berkali-kali terhadap berbagai case. Sehingga kalau gini gimana, kalau gini gimana. Hanya saya ngerti satu. Bukan hanya tahu jawaban, tapi tahu kenapa. Jawabannya begitu, kemungkinan satu, dua, dan tiga. Sehingga saya terlatih untuk melihat itu. Ya. Jadi saya berguru kepada banyak hamba Tuhan. Karena saya bisnismen. Saya punya uang. Saya ajak dia makan siang. Saya gak kehabisan gara-gara itu ya. Tapi pelajaran yang saya dapat lebih daripada makan siang itu sendiri kan. Terhadap gairah kebenaran itu. Nah menginvestasi beginilah kita penting saudara. Sehingga di dalam bagian seperti itu kita kembali lagi kepada pemahaman Alkitab tadi. Kalau satu salah, dia gak ngaku. Pendeta gak punya hak untuk langsung mengekskomunikasi, gak bisa. Harus ada apa? Dua saksi. Dipanggillah dua saksi. Sahlah orang itu salah. Tidak disangsikan lagi perkaranya. Kamu ini salah. Gak terima juga dia. Artinya dia sudah melawan otoritas atau wibawa gereja. Maka dibukalah ke forum. Oh jadi gitu, jadi menurut you gak salah? Iya. Saya salah, dua saksi salah? Iya. Kamu benar? Iya. Jadi kamu gak ngakuin? Enggak. Oke, kita bawa ke jemaat. Lalu jemaat kemudian mengatakan apa? Ternyata quorum dari suara terbanyak jemaat mengatakan salah. Nah ini tergantung kebijakan, bisa jadi itu cukup diputus di majelis jemaat. Karena ini misalnya ada efek sosial yang terlalu repot kalau dibuka di majelis jemaat. Ya. Karena majelis jemaat adalah perwakilan dari jemaat. Jadi bukan cuma dua majelis atau dua pengurus, dua saksi tadi. Itu dua saksi itu bisa jemaat yang melihat, bisa juga majelis yang mengetahui. Ya. Tapi kalau dia sudah melawan ibu gereja, dibukalah di forum. Konsekuensinya itu berat. Jadi kamu gak ngakuin? Enggak. Dibawa ke jemaat, ke forum besar, ya, atau perwakilan jemaat, yaitu majelis jemaat, lalu ponis. Betul, you salah. Dia gak bisa ngelawan ya. Semua orang bilang dia salah. Tapi dia tetap ngotot. Enggak. Kalian menuduh saya apa? Maka dia diekskomunikasikan. Jadi keluarkan saudara, maka dikatakan apa? Kalau dia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Lah kalau gak kenal Allah, ngapain kamu debat sama dia? Kalau tidak kenal Allah, bagaimana kamu bisa menjadi satu komunitas? Ya itu loh. Karena tidak bisa satu komunitas, diekskomunikasikan, dikeluarkan dari komunitas. Kalau sekarang, satu jemaat, apalagi orang kaya, dikeluarkan, gereja lain nampung. Ya. Haleluya. Ada muntahan, kolekte. Kita sekarang menjadi naib, sebetulnya menjadi gereja ini. Ya. Nah karena itu, untuk menjadi elegan di dalam hidup kita sebagai gereja, perlu keberanian kita dan kesungguhan kita. Kita juga gak bisa menggugat supaya orang begini, begono, tapi kita sendiri tidak. Nah ini perkelahian sengit yang harus kita lakoni. Bagaimana kemudian ekskomunikasi itu bisa dijalankan? Kenali dia sebagai orang tidak mengenal Allah, ya, atau seorang pemungut cukai. Istilah pemungut cukai dipakai oleh Yesus meminjam tradisi orang Yahudi sendiri yang sudah sangat familiar di otak mereka. Pemungut cukai adalah orang berdosa. Sekalipun gak bikin dosa sudah, pokoknya statusnya itu berdosa aja. Padahal kan semua orang juga berdosa. Tak? Orang pemungut cukai Samaria itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Pemungut cukai karena mereka memungut pajak dari diri mereka untuk dibayarkan ke siapa? Ke Roma. Maka pemungut cukai itu dianggap pengkhianat bangsa. Jadi dosanya itu berat. Nah itu pemungut cukai. Ya orang Samaria adalah orang yang memang pernah dulu memberontak dan pecah dua kerajaan utara selatan. Dan mereka adalah penyembah berhala. Pendosa besar. Nah itu istilah. Maka ketika dipakai istilah pemungut cukai. Identik dengan orang tidak mengenal Allah itu. Meminjam istilah. Jadi saudara jangan berpikir bahwa Yesus pun memusuhi pemungut cukai. Enggak, muridnya Matius namanya. Pemungut cukai. Dia makan di rumah siapa? Sakeus, pemungut cukai. Jadi baca Alkitab itu juga mesti jeli. Jangan lihat satu lalu main terodos saja. Yesus juga benci pemungut cukai. Nanti Anda ketemu perikop lain jadi bingung sendiri. Kemarin kamu bilang benci. Ini nyatanya enggak tuh makan tuh di rumah pemungut cukai. Marah orang Yahudi yang marah? Marah. Dia makan di rumah orang berdosa. Ya. Jadi istilah pemungut cukai mengacu kepada apa yang ada di benak konsep para rasul, para orang-orang itu untuk dipahami bahwa orang itu pendosa. Pendosa itu kayak apa? Seperti apa kau membenci orang pemungut cukai? Nah begitulah itu. Dan namanya bencinya pada waktu itu, waduh super itu. Ya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika kita melihat bagaimana orang itu diekskomunikasikan karena pelanggarannya dan dia tidak mau mengakui tadi. Sudah satu orang ngomong, ada dua saksi, kemudian sudah diputus oleh jemaat juga enggak dikeluarkan. Maka, di dalam kerangka ekskomunikasi itulah dikatakan, ayat 18, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kamu lepas di dunia terlepas di sorga. Itu berkaitan dengan kunci itu tadi, buka tutup. Apa yang diikat di bumi terikat di sorga? Keputusan gereja itu. Ekskomunikasi itu legal itu di gereja apa di sorga. Jadi waktu orang itu dikeluarkan, legal, yes. Sorga sama? Sama. Tapi awas ya lewat prosesnya tadi. Satu pendeta, dua saksi, dan jemaat. Dia dikeluarkan, diekskomunikasikan. Itu namanya wibawa gereja, otoritas gereja. Tapi kita hanya mungkin mengatakan itu dan melakukan itu kalau kita juga bersih lah. Repot kan kalau bagi dua. Ya kan kamu juga makan hasilnya. Ya kan kamu lebih banyak. Memang sisa 90 tapi kan kamu ambil 10. Ya sama aja ya. Perpuluhannya kan buat kamu. Buset. Nah makanya itu kemudian. Disitulah wibawa gereja itu cuma ada satu. Otoritas gereja cuma ada satu. Ketika kita bersih. Kalau enggak bisa gawat. Orang buta mimpin orang buta. Kecemplung dua-duanya. Terdakwa menggugat terdakwa, tinggal adu kuat berteriak, dua-duanya masuk penjara. Ya, jadi kalau saudara lihat kasus yang menarik seperti Nasarudin, ini bukan cuma saya, Angelina juga, Anas juga, kecemplung lah tuh. Satu teriak, ya kalau saya ngambil sepeser pun digantung di Monas. Ya, cuman sekarang Monas sudah bersih tapi belum ada yang digantung. Ya. Sama dengan Angelina Sondang misalnya, tahu begini saya nyesal masuk politik. Maksudnya tahu ketangkep ya. Kalau gak ketangkep sih gak apa-apa. Karena gak ada cari uang lebih cepat daripada itu kan. Duduk cuma berapa tahun sudah berapa ratus M. Gak cuma di politik itu ada. Maka panggung yang kita lihat itu panggung memalukan, pengadilan itu berjalan. Ya. Sehingga terjadilah kemudian keputusan guilty, masuk sel. Sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Gereja keluar dari persekutuan, karena kita gak mungkin masukkan dia ke penjara. Dilepas dari persekutuan, dilepas dari gereja, itulah penjara yang sesungguhnya. Tuhan menghajar dia. Mungkin di luar sana, Pak enak-enak lo dia Pak, usahanya makin maju. Siapa bilang tidak bisa? Kenapa kamu bingung? Penjahat aja usahanya maju kok. Emang saudara pikir konglomerat yang paling kaya di Indonesia ini orang suci apa? Apa saudara pikir orang-orang kaya di tingkat dunia itu orang suci apa? Ya enggak. Ya. Cuma doktrin yang mengajar saja yang salah. Bahwa orang kaya itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang diberkati Tuhan belum tentu kaya. Janda miskin itu tetap miskin. Tapi diberkati Tuhan, Alkitab yang menyaksikannya. Siapa yang mau ngelawan itu? Sehingga di dalam konteks seperti inilah kebenaran itu harus kita pahami dengan penuh. Kita pahami dengan utuh. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita melihat di dalam bagian seperti ini, maka orang itu dihukum, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, lepas di bumi terlepas di sorga, keputusan gereja itu. Ini bukan soal ngikat-ngikat setan ya. Kami ikat setan, kami tengking keluar. Ngapain kau ikat setan di kayu salib? Udah kalah kok dia. Capek kali kau berperang. Sekarang kau berperang melawan setan adalah jangan mau kau diperbudak itu. Karena kamu sudah lebih daripada apa? Pemenang. Tapi kalah ya kamu pecundang. Simpel saja. Percuma kamu teriak-teriak setan. Kami tengking, kami keluarkan. Setan demen amat dengernya. Asik nih gue ditengking terus, diusir terus. Ya, karena apa? Setannya sudah di dalam kok. Percuma itu. Jadi jangan jadi kebodohan kita itu. Kami mengundang Roh Kudus hadir di sini. Siapa kamu? Sampai Roh Kudus mesti tunggu undanganmu dulu baru datang. Emang ini tamu apa di pestamu? Emang kamu yang punya pesta? Apa? Ya hati-hati loh. Kalau namanya undang tahu ya. Ada orang punya pesta, kita di apa? Diundang. Mungkin kita VIP undangan utama ya. Tapi tetap aja apa? Undangan bukan yang punya hajatan itu. Persekutuan itu yang punya hajatan siapa? Roh Kudus, dia yang undang kita datang. Gak ada yang bisa menolak undangan Roh Kudus, kalau dia mau. Tapi itu buktinya gak datang Pak, memang Roh Kudus gak mau datangin dia. Dibiarkan di situ. Itu cerita di dalam kisah raja yang mau menikah, membuat acara pesta itu kan. Pergi cari orang, banyak yang kau tantang-tenteng alasan. Dibuang, oh gak usah bawa dia. Yang pinggir jalan ambilin semua. Undang. Keren ya. Wibawa gereja, otoritas gereja. Silakan Roh Kudus beracara. Ilah. Emang tadi kamu datang kemarin sama setan apa? Waktu nyanyi awal sebelum doa sama setan dong ya. Baru kemudian disuruhlah Roh Kudus beracara. Sebelumnya siapa yang beracara? Setan. Ini kan gendeng. Tapi sebetulnya kenapa ya? Begitu sederhananya dimengerti sebetulnya. Tapi kok kacau balau begitu ya? Sampai terlibat di dalamnya justru pendeta yang boleh kita bilang jadi terkenal misalnya. Maafkan saya kalau saya harus mengatakan, itulah kekacauan gereja yang sudah terlalu amat sangat. Bisa mengerti? Perhatikan ini, bagian ini, sangat clear. Nah makanya dikatakan, dan lagi aku berkata padamu, kalau ada dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku. Karena di mana dua tiga orang berkumpul, Tuhan apa? Hadir, dua orang itu siapa? Saksi itu bukan urusan doa suami istri itu kuat. Kagak ada urusannya. Kita sering diajari, suami istri itu kalau sepakat berdoa itu kuat loh Pak. Loh kenapa mesti suami istri? Elia gak pakai istrinya ya. Berdoa sendirinya dia. Doa orang benar, besar kuasanya betul. Gak ada doa suami istri sepakat besar kuasanya. Ini gak ada urusan ke sono. Ini konteksnya clear soal menasehati, soal menegur, menghukum. Maka dua orang saksi tadi, kalau sepakat, di mana dua tiga orang berkumpul, dua saksi, plus penggugat pertama, tiga kan, itu maksudnya. Dua orang saksi itu sepakat, dua pihak. Salah dia, salah. Sah. Maka Tuhan hadir gak di keputusan itu? Hadir, itu maksudnya. Makanya dicatatlah itu di sorga, penjahat kawan ini, selesai. Saya bangga sebagai pendeta dan saya akan berkelahi dengan integritas saya. Saya gak mau doain orang yang jahat-jahat, kadang-kadang saya juga jadi ngeri gitu. Karena saya juga ngelihat sebetulnya ada beberapa orang kes-kes yang kemudian dulu aduh ilah ngabisin kita gak karu-karuan ya. Sebetulnya kita juga gak pernah berpikir. Tapi kemudian lihat hidupnya, makin lama makin ngawur gitu. Saudara-saudara ini sedih loh sebetulnya. Mengerikan ya. Itu sebab jangan bermain-main dengan kebenaran. Saya menemukan banyak orang, tapi kalau dia benar jujur pasti dia berhasil. Artinya kita berpisah kan tidak selalu harus pelayanan sama kan ya. Ya saya kan. Tapi kalau tidak, saya selalu melihat tangan Tuhan itu gak pernah kurang panjang untuk menghukum dan mengejar siapapun. Jangan takut untuk berpisah dari orang lain. Kalau itu karena kebenaran. Tapi jangan meninggalkan fitnah yang tidak bertanggung jawab. Karena itu akan menimbulkan kekacauan. Bukan pada orang yang kita fitnah saja, pada diri kita. Akan berbuah habis itu. Ya. Saya ingat betul ada satu kasus. Saya dibantai habis-habisan ya. Saya rasa kalau saya dibantai urusan Mika, saya sakit hatinya luar biasa dalam pengertian nangisnya gitu. Gila, gue kerja keringat, jantung gue jebol. Dituduh gini, dituduh gitu. Sakit hati rasanya gitu ya. Saya manusia biasa, saudara. Aduh Tuhan. Tapi berapa kasus saya alami betul. Ya. Saya ingat benar ketika saya di Singapura lagi berobat sebetulnya. Sama seorang rekan, kita lagi makan ketemu satu orang. Ya apa kabar, bla bla, ngomong. Saya gak ngeluh 2 tahun ini dia membenci saya setengah mati. Karena kasus itu, karena ada yang ceritain. Mika itu Pak Bigman begini. Jadi saya dibenci rupanya. Gila ya, 2 tahun gue dibenci. Tapi dia tanpa sadar sambil dia cerita bahwa dia balai-balai, dia sekaligus pengakuan dosa gitu. Saya habis itu selesai pulang terus ngobrol berdua. Waduh, kita kagak tahu ya disayat-sayat, tapi kemudian kita tahu karena dia sendiri yang ngomong dan lucunya. Sekaligus dia pengakuan dosa cerita apa sebetulnya yang terjadi. Tapi pulang saya cuma berdoa berkata, Tuhan terima kasih. Kau bela hidupku. Ya. Ini prinsip penting, saudara. Saya melihat banyak orang keluar masuk. Dari kantor kita saja, dari tabloid Reformata, ada berapa yang menghantam saya, anak-anak kita keluar. Saya keluarin memang. Karena gak beres kerja, lalu fitnah di luar. Yang satu sekarang anaknya dikeluarkan karena mencuri di sekolah, babak belur gak karu-karuan. Yang punya sekolah pun lapor ke kita lah, kok gitu ya? Ngeri ya? Masih ikut Pak Bigman? Enggak, udah lama keluar. Akan ngadapin, saudara. Pada akhirnya sebetulnya kita melihat, iya ya. Saya sendiri yakin, tapi belum pernah ngerasain. Begitu ngerasain baru pikir, bener loh. Tuhan bela kita. Itu otoritas gereja. Tapi jangan coba-coba menelikung satu orang, lalu memakai suara kita beli, kita pengaruhi ya, untuk mengusir. Siap-siap kau dibantai Tuhan. Dan orang itu pasti dibela Tuhan. Saat itu sepertinya gemilang ya. Ada saksi yang mengatakan dia salah. Kasus di negara kita ini sudah banyak ya. Sengkon Karta itu kasus yang sangat klasikal itu. Belasan tahun sudah dipenjara, ternyata bukan dia pembunuhnya, ketangkap pula lagi pembunuhnya. Karena seringkali polisi harus cepat-cepat dapat setoran, artinya laporan kasus beres. Maka Sengkon Karta ditangkap. Ya. Tapi kalau Karta Sasmita itu dilepaskan karena pengusaha. Sengkon Karta cuma petani. Jadi mesti dipilih-pilih mana kasus yang dipeti eskan karena berduit, mana kasus yang gak ada duitnya supaya rapot, nangkap, memenjarakan orang. Miris ya. Wibawa gereja jangan dimain-main. Kalau gak yakin, jangan. Makanya satu pendeta gak cukup. Harus ada 2 saksi, entah majelis, entah jemaat. Oke, kalau dia masih ngotot, bawa ke jemaat, di forum atau ke majelis jemaat, persidangan itu. Orang ini kalau mengakui, iya Pak saya salah. Berarti kau sudah mendapatkan dia, kata Alkitab. Gembalakanlah dia. Nah begitulah Paulus ketika berbicara di Timotius. Maka dia katakan Alexander, apa aku serahkan kepada siapa? Iblis. Ngeri ya kalimatnya ya. Kadang-kadang saya juga pengen seperti Paulus ya. Kau kelewatan kau. Biar setan yang makan kau. Lalu benar-benar dimakan setan gitu ya. Mulut ini pengen loh. Tapi saya selalu berpikir, apakah saya sekelas dengan Paulus? Itu menjadi pergumulan tersendiri, saudara. Oleh karena itulah beberapa orang menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antara mereka Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada siapa? Kepada setan, kepada iblis itu. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 2, ya, dijelaskanlah di sana dari ayat 14 itu, kalau saudara baca seterusnya, bagaimana kemudian ternyata Himenius, Alexander ini, ada juga di sana Philetus, ia menyuarakan suara yang kacau balau. Mengajarkan ajaran-ajaran yang disebut seperti penyakit kanker, ngegrogotin, mematikan. Nah ini yang disebut mereka dihukum, diekskomunikasi karena kasus apa? Ajaran sesat. Sehingga diserahkan kepada iblis, diekskomunikasikan. Jadi diserahkan pada iblis maksudnya gimana Pak? Serah terima sama iblis? Pakai BAST enggak berita acara serah terima? Ya enggak lah. Namanya diserahkan pada iblis, diekskomunikasikan. Keluar dari persekutuan dengan Allah cuma satu tempatnya, bersekutu dengan siapa? Ya setan. Gak ada lagi tempat lain. Maka diserahkanlah dia kepada iblis itu. Dikeluarkan dari persekutuan umat Allah. Dalam wibawa Paulus di kerasulannya. Karena dia sudah mengajarkan ajaran sesat. Ditegur gak mau. Apolos pernah salah ngajar. Apolos pernah juga ngajar salah. Lalu ditegur. Lalu dia sadar. Dan dia mau belajar. Pada Priscilla dan Aquila, suami istri murid daripada Rasul Paulus. Padahal di Korintus nama Apolos disejajarkan dengan siapa? Paulus. Karena Paulus memang luar biasa dalam konten pengajaran prinsip rasulnya yang hebat itu dan integritasnya luar biasa. Sementara Apolos seorang yang fasih lidah. Nek kalau khotbah orang Jawa bilang enak ya denger. Kuping kita tuh nyaman. Mantap dengar dia. Sehingga dia bilang, aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus kan gitu. Sampai Paulus juga marah kepada orang di Korintus. Tapi ternyata Apolos yang top itu apa? Salah khotbahnya tentang jalan keselamatan itu. Diajarkanlah oleh Priscilla Aquila yang notabene murid Paulus. Jadi Apolos pun terhitung jadi apa? Kalau dalam dunia silat namanya cucu murid kan gitu ya. Tapi selevel lah popularitasnya. Maka sorry saudara-saudara, jangan mengejar popularitas. Saya tidak bangga dengan ketenaran saya. Kalaupun saya mau berbangga, saya akan berbangga bagaimana Tuhan menolong dan membentuk saya dalam hidup saya. Itu. Saya suka Paulus, aku berbangga di kelemahanku. Aku mau bermegah di situ. Bagaimana Tuhan membentuk sehingga aku boleh mengerti cinta kasihnya. Ya. Apa yang kita lakukan sudah semestinya. Berikan persembahan yang terbaik. Kalau yang terbaik kau kerjakan di dalam hidupmu, usahamu, khotbahmu, perhatianmu, pelayananmu, aktivitasmu, pekerjaanmu. Kalau yang terbaik kau berikan, Tuhan pasti akan mengasahmu. Pisau itu diasah makin hari makin apa? Tajam, gak mungkin enggak. Nah rajin aja ngasah. Ya. Kita perlu untuk melakukan itu. Kita perlu untuk mengerjakan itu. Nah jadi saudara-saudara, orang bisa dikomunikasikan karena kesalahan tadi ya, moral atau masalah ajaran. Terakhir, saudara. Ekskomunikasi itu adalah penegakan disiplin gereja. Ya, dan itu ada di Alkitab, bukan buatan gereja. Ya. Yang kedua, gereja itu hanya pelaksana ya. Hukuman di dalam ekskomunikasi bertujuan apa? Pertobatan. Maka dikatakan di 2 Timotius 4. Kalau mereka jera, supaya mereka jera, sesudah jera apa? Kembali ke jalan Tuhan, itu namanya bertobat. Jera, sadar, iya salah, lalu dia kembali. Ya. Maka ada pepatah Indonesia ya, bagus ya, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang enggak mahal ya. Kadang saya pikir ya, ini pepatah kedengarannya kok kejam amat ya. Masa satu kali salah terus-terusan orang gak mau percaya. Tapi betul, itu realitas sosial. Saya jujur-jujur saja. Dengan banyak orang yang misalnya pernah kerja lalu gak beres. Kalau ketemu makan-makan ayo saya bayarin. Saya biasa. Tapi kerja sama lagi, nanti dulu. Sebelum saya dengar track recordnya bagus apa enggak. Karena saya sudah punya pengalaman pahit. Gak gampang ya. Lalu saya ingat betul satu orang bilang, aduh jangan gitulah Pak, kita kan sama-sama Kristen. Udahlah gitu. Loh, saya bukan dendam, saya bilang mau makan, ayo makan, saya bayarin. Tapi kerjasama nanti dulu. Saya belum melihat dia perubahannya bahwa dia bisa jadi teman kerja sama. Sekarang dia mau balik kerja lebih karena satu hal sih. Udah kepepet di luar. Hanya muter-muter udah mentok balik lagi. Hei, saya juga gak mau. Karena saya gak akan mau ngabisin waktu. Saya bukan Tuhan yang tahu isi hati manusia. Tapi kalau udah dengar, oh dia udah berubah begini-begini, kita gak boleh menahan untuk menerima. Harus mau menerima. Itu uniknya Kristen. Jadi disiplinnya sangat tinggi ya. Disitulah digambarkan wujud kesucian Allah di mana? Di baitnya. Di mana kesucian Allah ada, kebenaran harus tegak. Keadilan harus tegak. Keadilan itu apa? Ya yang benar diberi apresiasi, yang salah dihukum. Itu keadilan. Kadang-kadang kita salah mengerti kesucian Allah, keadilan Allah, kasih Allah. Kasih Allah tidak mungkin kasih tidak berkeadilan. Kasihnya itu berkeadilan. Ya. Nah itu penting. Dan yang keempat, ekskomunikasi itu adalah otoritas gereja. Itu bukan skandal, bukan kesalahan, itu otoritas. Disitulah gereja mempunyai otoritas yang tinggi dalam menegakkan kebenaran itu. Karena itu ada rumusan yang perlu kita ingat, saudara. Ini penting catat ya, hukum minus kasih memang legalisme. Itu cuma legalistik tok. Ya. Kebenaran bukan itu. Tetapi kasih minus hukum itu liar, gak karu-karuan. Maka di dalam gereja itu ada kasih, ada. Tapi hukum tegak. Bukan kemudian mau-maunya. Bisa jadi liar. Makanya ada tata tertib. Kenapa kita di administrasi saja pun mesti diatur lah. Kalau semua orang semau-maunya. Gak ada anggaran misalnya bikin uang, gedebuk keluar semua. Ya. Ya kalau semua bisa begitu ya hancurlah kita ini. Siapa tanggung jawab apa dan karena apa? Padahal uang siapa? Uang jemaat. Pertanggungjawabannya kan mesti serius, gak bisa semaunya. Gak bisa seenaknya. Di situ kita juga dilatih untuk bertanggung jawab. Berapa yang ada pada kita, segitu kita pakai. Saya tidak pernah mau pelayanan menyusahkan yang lain. Ya, berapa yang ada segini? Kita kerjakan dari segitu. Saya kalau mau merengek misalnya untuk lembaga gereja minta kiri kanan, gampang setengah mati itu. Tapi kita gak pernah mau lakukan itu dan kita terhormat karena itu. Ya. Ini yang penting untuk kita sadari bersama. Sehingga hidup kita betul-betul punya nilai yang tinggi, berkelas gitu loh. Itu penting. Ya. Sehingga kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang penuh. Nah inilah yang apa dikatakan ekskomunikasi di dalam gereja sehingga jangan sampai kita memahami pahaman ini atau pemahaman ini dengan cara yang salah. Oh gereja kejam, gereja sengit, salah bukan itu. Itu disiplin yang diajarkan Alkitab. Yang mungkin juga cukup mengagetkan kalau kita gak pernah tahu kan ya. Kita kan cuma taunya kasih itu apa? Tidak menyimpan kesalahan. Jangan diributin dong Pak, jangan disimpan-simpan. Maksudnya itu tidak mendendam saudaraku. Kalau dia ngakui salahnya, kalau enggak ya keluarkan dia. Kita gak dendam, tetapi bukan berarti dia gak dihukum. Cuma kasih itu tidak jadi dendam, itu tidak menyimpan kesalahan. Bukan berarti forget it, lupakan saja. Anda mau jadi apa? Dihukum aja manusia masih kurang ajar ya? Gimana gak ada hukum? Jadi kayak apa kita ini? Sudah jelas-jelas si Adam dikasih tahu, jangan kau makan buah itu, kau makan apa? Dimakannya juga. Gimana kalau gak ada hukum itu? Apapun ditelannya. Ya. Jadi ini penting untuk pemahaman kita. Betapa sebetulnya Alkitab itu punya tujuan tata tertib yang amat sangat luar biasa. Mengagumkan. Wow, saya senang dengan Alkitab. Kalau dibaca berimbang itu keren. Membuat kita itu menjadi orang yang disiplin, tahan banting, belajar, dan menguji diri terus. Menjadi orang-orang unggulan dalam kehidupan ini. Oke, saya stop sampai di sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan silakan. Ada yang mau tanya? Cek. Oke. Okay. di Surabaya itu kan, kalau ditanya itu sekarang dituntut ke pengadilan. Siapa yang mengkomunikasikan kalau yang top manager itulah? Terima kasih Pak. Oke, yang pertama, sebetulnya ketika orang itu dikeluarkan dari gereja, sebetulnya tidak ada di gereja kan. Tapi di luar sana kemudian namanya mungkin makin baik, ada perubahan. Lalu suatu waktu dia rasa dia salah. Lalu ada orang gimana? Iya saya salah, saya mau balik bisa enggak ya? Ada satu orang tentu diutus. Oke, welcome. Ya, tapi sudah kita dengar namanya Harum. Jadi enggak bisa bilang saya sudah berubah. Bukan dia ngomong. Nangkap ya? Jadi bukan karena dia ngomong saya sudah berubah, saya mau balik. Banyak kesalahan kita karena dia ngomong saya sudah berubah, saya mau balik. Asal saya diterima. Salah itu. Berubah itu bukan dia yang ngomong, tapi ada apa? Fakta. Pohon dikenal dari apa? Nah itulah pertobatan. Pertobatan bukan sekedar pengakuan. Pengakuan tadi itu waktu bikin dosa. Kalau mau ngaku, finish. Iya saya salah. Clear kan? Benih, benar itu sudah ada dalam dirinya. Tapi kalau sudah di luar lalu bilang, oh saya salah. Hanya karena dia terasingkan, lalu dia pengen cepat balik. Nah itu kita gereja gak bisa terima. Tetapi kalau memang benar orang itu menunjukkan buah pertobatannya, terima. Lah kalau dia gak nunjukkan buah pertobatannya gimana Pak? Berarti dia persekutuan dengan siapa? Memang milik setan. Udah kok sadis amat. Loh, lihatlah si Yudas. Apa kalau gitu kita bilang Yesus sadis kan? Yudas pergilah kau lakukan apa yang mau kau lakukan. Ih gila juga nih Tuhan disuruh . Apa si Yudas kemudian bilang, kenapa kau jual Yesus di pengadilan nanti di sorga ya? Ah Yesus yang suruh katanya. Ini gak bakal. Karena seharusnya dia tahu apa yang benar. Nah itulah keunggulan dan keunikan gereja. Maka itu jangan heran. Banyak dipanggil. Tapi gereja sekarang obral besar sih. For sale. Nah ini kejelekan dari sistem banyaknya denominasi. Pindah satu, keluar satu, pindah ke tempat lain. Skandal satu, pindah tempat lain. Pindah tempat lain langsung jadi top pula lagi. Nah, ini memang kerepotan kita. Ya. Maka jadi gereja kalau mau benar, susah. Sulit saudara, ya maka cari orang bermutu, aduh mah pegelinu kita ya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau kemudian dia adalah topnya gimana? Jangan lupa sebetulnya di gereja tidak ada topnya. Kepala gereja siapa sih? Yesus Kristus. Lalu Yesus mempercayakan kepada jemaatnya, diangkatnya lah yang bernama apa? Gembala, ya ada juga penginjil, ada juga pengajar. Kalau nabi itu di PL sudah selesai, rasul di PB sudah selesai. Tinggal tiga jabatan ini yang masih berfungsi secara jabatan. Tapi fungsi nabi, fungsi rasul tetap menempel pada kita. Tapi jabatan sudah gak punya lagi. Maka sekarang yang menabikan dirinya sama merasulkan dirinya bingung juga kita. Ya. Jadi sekarang tren-tren ini muncul. Nah rata-rata yang menabikan dan merasulkan dirinya yang di golongan inilah yang banyak skandal itu tadi. Maklum nabi, suka-sukanya lah semua. Terus jemaat gak berani negor, itu kan urapan Tuhan, dia kan yang diurapi Tuhan, nah, itu pembodohan itu. Ya, tidak ada yang diurapi Tuhan, tidak bisa ditegur. Tuhan bisa tegur lewat siapa? Lewat jemaatnya, maka itulah gunanya majelis jemaat. Maaf Pak Pendeta, Anda menggelapkan uang, ini data-data. Oh saya gak begitu, panggil dua saksi, rapat majelis, betul Pak, bawa ke jemaat. Ini yang kami temukan data-data, fakta semua jemaat lihat, benar nih. Keluarkan pendetanya. Itu secara kependetaan. Maka sinode bisa mencopot kependetaan. Pendeta itu tidak menompol seumur hidup. Itu bukan namanya apa namanya. Seperti kalau kita kuliah sarjana ekonomi, ya sarjana teknik. Itu kan hasil kuliah kita kan. Kalau pendeta itu ditaruh bisa dicabut. Dicabut kependetaannya. Ya. Nah cuman sekarang kan yang bikin dia yang cabut siapa? Itu pula yang ajaib di gereja sekarang ini kan, yang bikin pendeta dia, yang cabut dia juga kan lucu. Ya. Atau orang bikin STT lalu dia jadi STH-nya, padahal dia enggak STH tadi, tapi bisa bikin STT lalu STH pula dari situ. Dari yang dia bikin itu, sebentar pula lagi. Kalau dia mendirikan bisa saja, karena tidak harus seorang sarjana hukum untuk mendirikan lembaga bantuan hukum kan. Bisa awam, tapi dia tidak bisa berperkara di pengadilan. Awam juga bisa bikin STT, tapi tidak serta-merta dia jadi STH langsung. Karena itu masalah administrasi harus dibedakan dengan masalah akademik. Ini yang saya pikir menjadi penting ya. Makanya kalau pendeta seperti begitu ada dua aspek. Pertama, secara prinsip moral tadi dikeluarkan dari gereja. Tetapi dia juga harus bertanggung jawab secara pidana. Kan itu penipuan, kan penggelapan uang. Itu undang-undang negara, ya diserahkan ke pengadilan. Kecuali dia ngaku, lalu berjanji mengembalikan. Lain cerita lagi. Maka kadang-kadang ya janganlah sampai kita ke pengadilan dunia katanya kan. Ya memang betul, kalau dia ngaku itu maksudnya. Kalau enggak ya bawa. Malu Pak. Apa yang kau bicarakan malu? Kan dia Kristen, kita sama-sama Kristen. Dia salah enggak salah? Oh dia yang enggak tahu malu, kok kamu yang benar jadi malu? Tunjukkan gereja punya kelas. Jangan salah kaprah dong. Dua pendeta gugat-gugatan, lalu dua jemaat ribut, dua kelompok. Masa pendeta saling gugat, saling ini, dibawa ke lawyer. Jemaatnya telpon saya, lawyernya telpon saya. Lawyernya kebetulan teman. Jemaatnya bilang, masa begini Pak? Oh ya enggak ada salah itu. Terus saya ngomong, lu Bapak kok ngajar orang jadi ribut? Oh bukan ngajar ribut. Tunjukkan satu saja ayat Alkitab, biarkanlah dosa-dosa itu. Nah itu Pak kan dari bilang kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Saya jelasin, udah jelas baru diem. Coba jelaskan ayat ini, saya tunjukin Matius 18, diem semua. Kalian gak belajar, maka kalian jangan menyepelekan, memurahkan gereja. Kalian penyesat kalau begitu. Jadi boleh berperkara? Boleh. Lawyernya pun bingung, dua pendeta pun kegugatan gimana? Tentang hak cipta lagunya. Ini gimana nih Pak Pendeta? Eh, kau lawyer, tahu mana benar, tahu mana salah kan? Dalam segi undang-undang hak cipta kan juali, gugat mana yang salah. Hanya dihitung, mestinya dia bayar 3M. Hitung, ada kalkulasinya kan? 3M, karena dia sudah menyanyikan lagu ini berkali-kali memproduksi, tidak bayar sama sekali royalti. Bisa dihitung, kita bisa klaim ini 3M. Minimal nih loh, bisa di blow up lagi, itu kan banyak teknik ya. Tapi minimal 3M harus dibayar. Ada hitungan angka yang bisa dikeluarkan dari segi royaltinya. Hanya damai-damai minta tolong, minta apa, orang itu cuma punya 300 juta katanya. Ya. Terus saya ditanya, ya tanya pendeta satu lagi, kalau buat saya sih yang penting dia ngaku salah kan. Ngaku salahnya aja lo pegang. Bahwa 300 juta itulah harga kepala dia, itu harga badan dia. Terlalu murah sih. Pendeta murahan kan, harganya cuma 300 juta. Bikin di situ, pegang yang penting pengakuan salahnya. Itu prinsipnya. Oke saya ngaku salah, pegang udah. Ini harganya mahal ini, gak ternilai ini. Kalau orang Batak bilang, ah, tumah kum maulukum aku bah. Daripada kum mau surat kan gitu ya. Lebih bagus kepala saya hilang daripada ada surat pengakuan saya salah. Kemana-mana ini seumur hidup ini. Apalagi kalau kaun itu ditempelkan taruh figura pula lagi di rumah kan. Semua keluarganya dipotokopi satu-satu, ditaruhin, digantungin semua. Tiap orang lewat baca, waduh itu ngeri itu. Ngerti ya? Nah jadi dibayarlah 300 juta. Habis 300 juta pun cicil berapa kali belum lagi lunas. Cerita lagi temenin sama saya, aduh Pak begini juga gini. Sorry, saya bilang, lu pendeta, gue pendeta, kita juga pendeta. Inilah kita pendeta ini. Orang lihat kan malu itu. Preman saja ngutang bayar. Bagaimana ini pendeta? Kalau gak ada uang gak apa-apa ya. Mobilnya mewah pula lagi ya. Ini bikin malu lagi. Kalau saya jual mobil itu, saya bayar utang saya. Beres. Saya gak mau jadi pendeta-pendeta lalu dia ngoceh-ngocehin saya terus. Ini pendeta dan pendeta. Mengerikan. Nah jadi di dalam hal seperti itulah yang kita mesti pikirkan. Jadi kasus itu harus, ya. Jadi kalau pendeta pun tidak kebal hukum itu. Orang selalu bilang nanti biar Tuhan yang turunkan. Enak aja. Ya. Kalian pikir jemaat itu suara siapa itu? Suara Tuhan. Ini dia. Makanya apa yang diputuskan jemaat lewat sistem tadi? Sorga setuju nggak? Artinya jemaat suara apa? Tuhan. Jangan main-main. Itu yang kemudian diadop menjadi demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan itu. Semua politik mengadop dari situ. Tapi kenapa politik jadi canggih dan maju, gereja memble. Karena gereja memanipulasi umat itu. Jangan utak-atik hamba Tuhan. Betul kalau hamba Tuhannya benar. Ingat kasus Elisa. Botak-botak, diomongin terus. Botak-botak, diejek-ejek Elisa. Elisa berdoa pandang. Datang beruang, dicabik-cabik semua tuh anak-anak. Kita dengarnya anak remaja dicabik burung, ngeri juga nih Nabi ya. Jangan mempermainkan kesucian Allah pada hambanya. Gehazi sama juga memanipulasi si Elisa. Diterimanya uang dari Naaman, kusta dia. Saudara baca Alkitab. Mika mengejek Ahab. Apa Ahab mengejek Mika menjebloskan penjara karena Mika bicara benar. Jangan maju perang hancur kau, dia maju perang juga, mati. kau dimakan bangkai anjing, kau heli apa si Ahab itu dan istrinya. Keluargamu itu hancur semua babak belur. Eh benar terjadi. Ya. Saya selalu percaya Tuhan akan bela kita. Walaupun saya jaga loh mulut saya enggak takut kalau ngomong. Hati saya udah jengkel begitu ya. Tapi mulut saya, aduh, mesti kudu-kudu tahan. Tapi saya bisa ngelihat juga bagaimana Tuhan membela. Pada waktunya akan datang. Tapi seringkali bukan sebulan, dua bulan. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Kadang-kadang waktu kita gak duga itu buka semua. Itu realita ya. Jadi jangan takut jadi orang benar. Justru bahagialah. Tuhan jaga. Itu prinsipnya. Oke, ada lagi satu? Ya, ke belakang. Makasih Pak. Saya ingin menanyakan Pak terkait dengan penjelasan Bapak mengenai eskomunikasi. Apa? Mengenai eskomunikasi. Eskomunikasi menurut pemahaman saya yang terima setelah penjelasan yang Bapak berikan, itu merupakan otoritas gereja yang elegan. Maksudnya seperti yang dijelaskan tadi, hukum tanpa kasih itu legalistik atau hukum kasih. Tanpa kasih itu liar gitu kan Pak. Tapi di sini kenapa saya masih belum memahami dari hukum dari kasihnya itu Pak, dari aspek kasihnya itu. Apabila saya melihat dari memahami dari perumpamaan yang satu domba hilang pun dicari, di situ saya tidak mendapatkan apabila satu orang dikeluarkan dari gereja, bagaimana tanggung jawab gereja itu Pak? Apakah ada pembinaan atau justru dilepaskan seperti begitu saja? Karena menurut pemahaman dari saya, apabila satu orang salah dan dibiarkan begitu saja, apakah justru di situ kita membiarkan dia untuk semakin jauh dari Tuhan dan semakin berbuat dosa? Okay. Terima kasih Pak. Struktur kasusnya kita mesti lihat. Ada 101 domba hilang dicari. Jangan lupa dombanya itu memang domba bebal yang belum kenal Tuhan, dicari sama gembalanya. Ini bicara orang domba yang sudah kenal Tuhan di dalam gereja. Bebal, diomongin kagak mau, maka dikeluarkan. Bukan berarti tidak. Andai kata umpama apabila dia ngaku nih, saya salah, digembalakan. Bagaimana kita mau menggembalakan orang yang tidak mau? Digembalakan. Bagaimana menolong orang supaya hidup benar tapi gak bilang dia dosa? Itulah wibawa, itulah otoritas. Jadi bukan mengabaikan apa namanya cinta kasih itu, enggak. Nah memang banyak orang berdebat, seringkali strukturnya memang agak kacau jadinya. Ya kan memang Alkitab bilang, domba satu aja hilang dicari. Betul dicari, siapa bilang enggak? Kenapa Tuhan gak cari Yudas? Nangkap ya? Kenapa malah Yudas disuruh pergi? Kasus Yesus itu dengan Yudas menarik loh dalam diskusi akhir di perjamuan malam itu kan? Di perjamuan akhir itu. Yudas lakukan yang mau kelakukan. Yang lain pikir si Yudas disuruh beli roti karena memang dia pegang bendara. Padahal Yesus maksudnya udah tahu Yudas mau nyerahkan dia ke ahli Taurat. Lakukan saja, makan 30 keping perakmu itu. Tapi kemudian akibat yang ditanggung si Yudas bertubi-tubi enggak kuat dia sampai akhirnya bunuh diri. Enggak sempat menikmati 30 keping perak. Akhirnya kita bilang, ya ilah Yudas bunuh diri aja muter-muter. Ribet amat. Iya kan? Kau jual Yesus dapat 30 keping perak, kau balikkan lagi 30. Bodoh banget kamu, udah kejadian semua. Kenapa gak mikir dari awal kan kira-kira gitu. Lalu kita lihat dari konstruksi psikologinya. Yesus juga sih keterlaluan, ngedorong. Coba Yesus nahan, kan bisa. Hati-hati loh. Ini harus pahami masalah teologi yang konkret. Tidak sesederhana yang kita pikir. Ya, ini bukan problem psikologika yang bisa kita pegang. Ini masalah dosa yang merasuk si Yudas itu. Ya makanya kemudian kalau kita melihat bagaimana di dalam kasus-kasus di dalam Alkitab itu justru otoritas itu muncul. Makanya kasih itu tidak murahan. Tuhan itu pemurah ya, tapi tidak murahan. Nah itu sebab wibawa itu ditegakkan dalam konteks ini tadi. Jadi kalau satu domba dicari, yes, Yesus mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Bukan semua orang berdosa. Untuk siapa? Semua orang yang diperkenannya. Itu makanya kita sebetulnya konstruksinya itu di situ dulu tuh. Makanya waktu lagu digembalakan, damai di bumi. Kau mah bagi siapa? Orang yang berkenan padanya bukan semua orang. Lalu Yohanes 17 dari Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia, diberikannya anak tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kepada siapa diberikan? Dunia kan? Oke, kita lihat Yohanes 17. Apa yang dimaksud dunia? Ternyata Yesus berdoa lagi, aku berdoa buat mereka yang kau berikan padaku, bukan dunia. Loh, ini dunia yang mana maksudnya? Ada dua dunia rupanya. Satu dunianya siapa? Menunjuk orang pilihan. Satu dunia common. Jadi satu bicara apa sosiologis geografis, satu berbicara teologis. Aku berdoa buat mereka, bukan buat dunia. Loh, ini gimana nih Yohanes 17? Apa Yesus salah doa? Enggak loh. Semua yang kau berikan, tidak ada yang binasa kecuali dia yang ditentukan binasa. Yang lain ada nih. Yang ditentukan binasa siapa sih Yudas? Jadi Tuhan membinasakan dia? Tidak. Dia memang sudah binasa, tapi tidak dimasukkan dalam pilihan. Sejak kapan pilihan itu dibuat? Sejak dulu. Lalu mulai orang debatkan, kalau gitu memang si Yudas gak bakal bisa bertobat dong Pak. Emang enggak? Sadis dong, kau kan tahu belakangan. Bukan tahu di depan kan? Tapi kalau kamu lihat juga perbuatannya, pantas juga sih. Itu ruang debatnya besar. Apalagi sekarang kita sudah dikuasai oleh ranah pemikiran psychological. Sehingga kasih yang kita pahami, kasih yang psikologis. Sekarang misalnya dalam pendidikan, boleh gak mukul anak? Pendidikan modern? Gak boleh. Makanya anak sekarang liar-liar semua. Makin hari anak makin kacau. Gak ada rotan. Gak ada disiplin. Makin takut ya. Kita terlambat semua. Akibatnya sekarang kita mengalami kebingungan luar biasa. Dunia ini tidak makin baik loh. Sorry ya. Generasi demi generasi. Gak usah jauh-jauh. Kita kalau udah turun tahap orang tua kita ke kita, mental kita kalah sama orang tua kita. Betul gak? Mungkin kita lebih pintar banyak hal. Tapi mental berjuang kalah sama dia. Dia gak ada apa juga bisa makan, bisa bertahan loh. Kita begitu masih ada beras, kagak ada ikan aja udah stres. Turun lagi ke bawah ke anak-anak, lebih gawat lagi. Udah ada semua pun masih stres karena gak ada pembantu. Gila kan? Hanya karena gak bisa masak. Kita turun loh ke bawah. Downgrade kita ini. Maka dulu cari pekerja ya, tahan banting, mentalitas tinggi. Gak ada yang cengeng. Orang tua dulu, aduh. Kalau saya ingat mama saya membesarkan saya, gajinya itu saya bisa hitung. Kadang-kadang saya pikir sekarang, gila ya. Bisa loh gedein anak-anak. Gimana itu ya? Berjuangnya itu. Ya. Sehingga saya ingat betul mama saya pegawai negeri. Tiap ada beberapa tahun kan arsip-arsip yang gak dipakai kan, dipinggirin kan. Itu mama saya bawa loh. Dikiloin tuh kertas, dijual sama dia. Dia makan gajinya tanggung jawab. Itu ini buang. Enggak dia buang, dia bawa kertas, dia bawa ke pasar, dia jual kiloan. Arsip udah beres, udah keluar-keluar ada kan ketentuan berapa tahun kan. Tiap tahun ada aja yang keluar. Karena dia bagian situ diambil, pada dibuang, dijual sama dia. Pegawai negeri jual kertas. Nyukupin anak-anakku. Daripada mencuri aku, waduh. Saya kalau ingat kalimat nenek mama saya, nenek saya lebih lagi. Namanya Maronan itu ya. Itu kain ditaruh di keranjang rotan, ditaruh di kepalanya. Saya ngangkat udah stres. Waduh berat kali ya. Dia ditaruh di kepala loh. Saya lagi pikir tuh lehernya apa itu. Maka Mike Tyson gak menang lawan dia. Nenek saya lehernya lebih beton lagi. Mike Tyson taruh kepalanya bengkok-bengkok kali. Dia jalan. Cepat lagi jalan. Hebat ya. Nenek saya itu badannya kecil. Mental kuat. Nah, kasih pun begitu downgrade. Ngerti ya? Sehingga sesuatu yang sebetulnya pendisiplinan seringkali disebut apa? Kejam. Sekarang kita memang hidup dalam dunia yang sangat-sangat oportunistik. Dan sangat-sangat apa? Tidak prinsipil, jadi buram gitu ya. Sampai mana benar mana salah saja sekarang udah tipis. Iya kan? Udah kita gak tahu lagi mana benar mana salah udah tipis sekarang. Sekarang bohong boleh gak? Halo? Bohong itu boleh apa gak? Salah apa gak? Sekarang kita sudah mengenal bohong untuk kebaikan. Legal itu. Homo dosa gak? Enggak. Itu kan dosa cuma orang Kristen. Kalau ke Amerika kita bilang homo dosa, kita bisa disuruh ke pengadilan. Karena pelanggaran hak ajasi, bingung dah kita. Mana yang benar nih? Saya kalau khotbah di Australia, Kanada, Amerika, homo dosa di Eropa, habislah aku. Dengar pula homo itu, digugat langsung. Bisa enggak pulang aku ke Indonesia. Ini kejadian di Belanda tahun 2000-an. Jadi satu kiai berteriak di masjid. Homo itu dosa, kita tidak boleh muslimin musliman. Jangan jadi homo. Dibawa sampai ke Prime Ministry loh. Gila kepala PGI lah kalau kita bilang di Indonesia ya. Persekutuan Gereja Indonesia kan. Itulah Dewan Gereja di Belanda. Lagi ngomong Prime Minister. Ngomong juga ke Pak Hajinya. Pak Kiai, you gak boleh khotbah begitu. Sebagai imam, you mesti tahu kita di Belanda ini toleran. Tidak boleh kita bilang homo itu dosa. Tapi Kiai itu yakin homo dosa. Akhirnya dia gak boleh ceramah di Belanda. Sekarang mana yang Kristen? Pak Kiai apa Pak Pendeta? Bingung-bingung lah kalian di situ. Pegangannya itu tahun 2000 itu, 13 tahun yang lalu itu. Sekarang Big Man Sirait ini pusing kepalaku. Karena menghadapi banyak kasus begini. Dan orang anggap saya terlalu apa? Terlalu keras, kuno. Saya kadang-kadang pikir ya, you ngomong kuno itu ngerti gak sih? Iya. Karena saya bergaul dan lihat sampai ke ujung langit sana itu untuk melihat, ih ngeri amat hidup ini ya. Dan kita harus berani bersikap. Nah itulah sebetulnya memang ketegasan gereja sejak dulu selalu menghadapi tantangan. Itu Yesus kan ya. Masyarakat itu dibilang sama dia dosa kan ya. Dia kritik para imam yang memang dosa. Hasilnya apa? Dia disalibkan. Sampai kita gak tahu lagi kalau gini yang benar siapa? Yesus apa imam? Halo? Siapa yang benar? Yesus apa imam? Loh Yesus disalib loh. Imam yang menyalibkan atas keputusan dan persetujuan Herodes maupun Pilatus. Jadi siapa yang salah? Kita mulai bingung deh kita ya. Berat ya. Nah jadi kasih jangan disalahpahami. Ingat sejahat apapun orang itu kalau kembali boleh. Tapi sedikit apapun kesalahannya kalau tidak minta maaf. Tolong jangan recehan. Nangkap ya. Jangan maafkan orang yang gak sadar dia salah. Oke lah aku maafkan kau. Kalimat itu salah, stop. Jangan keluarkan kalimat itu. Kecuali ya oke saya gak hitung-hitungan urusan uang. Tapi kamu hitungan urusan Tuhan. Itu beda ya. Tapi jangan pernah memberi ampun atau maaf pada orang yang tidak meminta. Karena jadi apa? Murahan. Oh, saya gak ada salah, saya gak pernah minta maaf. Dia aja kegeeran bilang saya salah. Bebalik itu senjata makan Tuhan. Habis itu kita yang jengkel kan. Kurang ajar, gue udah maafin masih. Jadi kita ribut, akhirnya terakhir kita yang bikin dosa. Nangkap ya? Excellent ya. Jadi Tuhan setia dan adil kalau kita mengakui. Tapi gak ada. Oke? Okay? Clear ya, jadi ekskomunikasi bukan sekedar legalitas gereja untuk menjalankan apa yang dia mau ya. Bukan. Tetapi ekskomunikasi adalah pendisiplinan yang suci menegakkan keadilan tadi ya. Dan selalu terbuka ruang bagi mereka yang mengakui dosanya. Yang diekskomunikasikan adalah mereka yang dipanggil, diberitahu dosanya tapi tidak mau mengakui. Kalau dia ngakui apa yang dilakukan? Namanya penggembalaan usaha. Itu tadi yang saya ditanya. Baru ada penggembalaan usaha. Kalau dia mau ngaku. Kalau dia gak ngaku apa yang mau digembalakan? Orang yang gak ngaku kok. Kamu ini gak boleh, ini gak benar. Kamu ngambil uang kolektor. Saya gak ngambil. Terus mau gembalain apanya? Bahwa saksi ada. Ini saksi dah loh, sampai jemar loh. Kamu gak ngaku juga, kalau gak dia dikeluarkan. Mungkin karena dia udah malu, udah sekaligus ngomong. Enggak, keluar. Ya, seleksinya ketat sekali tuh. Pendeta, dua saksi, dan jemaat. Tiga tahap kan? Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Keren itu. Itu kalau di negara kita ini. Makanya kalau pengutusan Mahkamah Agung apa? Inkrah itu udah mengikat. Enggak bisa, harus dilaksanakan. Kecuali di Indonesia kan. Sudah keluar pun Mahkamah Agung tetap aja kayak Yasmin gak bisa dieksekusi. Itu karena presidennya bukan Big Man Sirait. Ya, nanti 25 Maret kita ikut turun ya. Siapa tahu terpilih jadi presiden nanti di tengah keramaian kan. Saya dapat undangan sebetulnya. Ayo Pak Pendeta ikut rame-rame. Terus saya bilang gini lah, kalian turun dulu ada pertumpahan darah baru aku turun kan. Ngebersihin aja ada tugasku. Oke, saudara. Kita berharap ini bisa menstimulan terus. Dan sekaligus gini yang saya harap ya. Kalian bisa lihat betapa sebetulnya kita sebagai gereja, apalagi kita bicara konstelasi dunia ya. Kita udah jauh ya dari apa yang Tuhan mau ya. Jauh loh penegakan disiplin itu. Maka itu gak gampang. Ya. Saya tiap kali kalau sudah ada prinsip moral atau prinsip-prinsip yang saya pikir enggak bisa begitu. Ya. Kalau sudah jadi sumber keributan apa, saya kan kasih tahu, sorry kalau begini terus satu kali, dua kali, tiga kali enggak bisa. You mau berubah enggak? Kalau enggak mau berubah ya jangan di sini. Ya. Banyak orang enggak bisa ngerti juga. Dan itu buat saya juga tidak sederhana ya. Tapi itulah kehidupan yang harus kita jalani dan kita gumuli. Karena gereja tidak bisa menjadi pusat pertikaian, keributan. Ya, setiap orang harus mampu memainkan perannya sebagaimana mestinya. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan, diskusi kami dari firman-Mu. Biarlah ini menjadi pembelajaran, pemahaman, pertumbuhan iman kami. Dan biarlah doktrin yang kami pahami makin hari makin sehat tentang gereja itu. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur, kami berterima kasih dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.